Nas'alullah salamata wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memperingatkan hal ini, qalu ittakhadallahu walada subhanahu wal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. In 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Dalam surah Yunus mereka berkata, yaitu musyrikin, sama saja musyrikin mereka yang mengatakan Allah memiliki anak dan Allah memiliki kekasih yaitu istri. Atau yang lainnya, sama saja dia musyrikin dari ahlul kitab atau yang lainnya. Mereka mengatakan demikian, subhanah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dari tuduhan mereka, dari vonis mereka terhadap Allah, bahwa Allah memiliki anak, memiliki istri. Dalam keadaan huwal ghani, dia Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang maha sempurna, maha kaya, maha mencukupi. Dia mencukupi dengan dirinya sendiri. Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Dan juga tentunya dari kemahasempurnaannya, dia tidak memiliki istri dan dia tidak memiliki anak. Maka maha suci Allah, dia juga maha maha kaya, yang memiliki langit-langit dan bumi-bumi, langit-langit dan bumi, atau apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apakah kalian ada hujjah dalam masalah ini? Apakah kalian berkata tentang Allah, kalian sendiri tidak mengetahui apa yang kalian katakan dengan ilmu? Tentunya pembicaraan terhadap Allah, kita mesti membicarakan dengan ilmu. Karena itulah kewajiban yang pertama harus kita miliki, ma'rifatul abdi rabbahu. Dia harus mengenal hamba Allah. Dia harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan hamba, pengenalan hamba terhadap Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Agar dia tidak berkata sembarangan. Dia tidak berkata seenaknya. Dia tidak berkata perkataan-perkataan yang serampangan, bahkan itu terhadap Rabb yang maha agung, yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pernyataan bahwa Allah memiliki istri, memiliki anak, ini namanya dia tidak mengenali Allah. Dia tidak menempatkan Allah sebagaimana posisinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, siapa yang mengatakan dia memiliki istri atau kekasih, atau teman, dia memiliki anak, wala qaddarahu haqqa qadrihi, dia tidak memposisikan Allah sebagaimana keagungannya, kemahasempurnaannya, sebagaimana selayaknya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yaj'al yuhil fi makhluqatihi, ataupun dia menjadikan Allah itu berada di dalam hamba-hambanya, pada diri hamba-hambanya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Keyakinan wahdatul wujud, al-hululiyah, mengatakan Allah menitis di dalam tubuh, di dalam badan hamba-hambanya. Ini adalah hamba yang tidak mengerti Allah Subhanahu wa taala dan tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan memposisikan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk yang makhluk ini hina, rendah, serba kekurangan. Apakah Allah layak yang maha sempurna dikatakan tidak sempurna dengan dia menitis kepada hambanya? Ini keyakinan kufriyah. Karena itu sepakat para ulama, keyakinan wahdatul wujud, keyakinan yang menjadikan seorang kafir. Menjadikan seorang mulhid. Yang pada akhirnya menistakan Allah Subhanahu wa taala. Karena juga nanti akan dikatakan Allah pada makhluk, yaitu Allah ada pada hewan-hewan. Allah ada pada keledai, Allah ada pada himar, ma'adallah. Kita berlindung kepada Allah dari pensifatan yang buruk ini. Dan maha suci Allah ta'ala, Allah uluan kabira, maha suci Allah dengan apa yang datang dari penghinaan dan pensifatan kepadanya dengan apa yang tidak layak. Allah tidak bersama dengan, atau Allah tidak menitis dengan hamba-hambanya. Allah fauqa arsyihi, Allahu fis sama, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian, siapa yang tidak memposisikan Allah sebagaimana posisinya, dia adalah Allah yang maha sempurna. Sebagaimana layaknya dengan kemuliaannya. Ja'alahu 'ain hadzal wujud, yaitu mereka menjadikan benda-benda yang ada padanya ada titisan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Seperti keyakinan Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan yang lainnya. Ibnu Arabi yang mulhid tentunya, bukan yang faqih. Karena ada Ibnu Arabi yang faqih Al-Maliki. Dari tokoh-tokoh yang besar dari madhab Maliki, Ibnu Arabi Al-Maliki. Sahib Ahkam Al-Quran. Atau yang lainnya dari kitab-kitab. Tokoh yang ma'ruf. Bukan itu, tapi Ibnul Arabi. Yaitu yang mulhid, yang mengatakan Allah menitis pada seluruh benda atau hamba-hambanya wal iyadhu billah. Nas'alullah salamat wal afiyah. Tentunya bagi yang mengenali Allah, yang mengerti kemuliaan dan keagungan Allah, kemahasempurnaan Allah, dia berlindung dari keyakinan seperti ini dan dia berlepas diri. Dan dia memerangi keyakinan yang seperti ini. Karena ini tidak pantas terhadap makhluk, terlebih lagi zat yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wala qaddarahu haqqa qadrihi man qala innahu rafa'a a'da rasulihi wa ahla baytihi. وجعل فيهم الملك ووضع أولياء ورسوله أولياء رسوله وأهل بيته وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. Dan dari siapa yang tidak memposisikan Allah sebagaimana posisinya? Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha perkasa, zat yang maha sempurna. Yaitu orang yang mendakwakan bahwa Allah telah memancangkan atau mengangkat derajat musuh Allah dan keluarga Rasulnya. Demikian bahkan Allah menjadikan mereka yang jelas-jelas memusuhi Rasul, memusuhi Ahlul Bait, menjadikan mereka raja-raja. Bahkan menghinakan para wali Rasulnya. Demikian ahlu baitnya. Dan ini tentunya tercakup padanya penistaan dengan sejelek-jeleknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang Rafidah. Yang dimaksud di sini pertama tentunya adalah fitnah dan syubhatnya Rafidah. Di mana mereka mengatakan Allah itu tidak adil. Di mana Allah bahkan mengangkat keberadaan orang-orang yang memusuhi Rasul, memusuhi Ahli Bait, dan menghinakan para kekasih Rasul yang membela Rasul dan ahlu baitnya. Coba Allah dikatakan demikian, apakah Allah pantas dinyatakan demikian? Mereka mencontohkan Rafidah. Ali seharusnya yang menjadi khulafa, atau Ali yang sepantasnya menduduki tempat khalifah pertama kali, dihinakan oleh Allah. Bahkan Allah meridai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Mengangkat siapa yang tidak pantas diangkat, dan merendahkan siapa yang pantas diangkat. Keyakinan seburuk-buruknya keyakinan yang ada pada makhluk. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatan yang zalim. Bagaimana kok Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Abu Bakar dan Ali dengan perbuatan zalim dan merendahkan Ali? Bagaimana? Apa ini bisa diterima oleh akal dan fitrah manusia yang lurus? Tentunya itu tertolak dan Allah tersucikan dengan keyakinan demikian. Bahkan Ali Allah muliakan, beliau dijadikan khalifah dari khalifah Rasulullah ba'da Utsman. Karena khulafa ar-rasyidun itu atau al-khulafa ar-rasyidun itu ada 4. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ali pun khalifah. Allah tidak menghinakan penempatan beberapa khalifah ini, bukan penghinaan antara satu dengan yang lainnya, tapi memang Allah ingin memuliakan mereka semua. Rasulullah pun mengucapkan alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Naam. Beliau tidak memilah dan memilih Abu Bakar saja yang kamu pegang, yang lain Umar, Utsman, Ali tinggalkan. Beliau tidak mengedepankan si A dan si B, beliau mengucapkan dengan umum. Itu sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka khulafa. Lantas dengan lancang Rafidah mengatakan Allah mengangkat musuh-musuh Rasul. Musuh Ahlul Bait diangkat derajatnya. Dan bahkan mereka yang jelas-jelas adalah wali kecintaan Rasulullah dihinakan, direndahkan. Maha suci Allah dengan tuduhan yang amat jelek ini. Kemudian tidak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan musuh agamanya itu tinggi, apalagi memimpin agamanya, tidak ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun demikianlah keyakinan Rafidah. Pada intinya mereka bukanlah orang-orang yang beragama Islam. Pada intinya mereka bukanlah orang-orang yang mau menerima Islam. Karena kalau mereka mau menerima Islam, beragama Islam, tentunya mereka akan mudah menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah posisikan. Tapi karena mereka bukan orang Islam. Rafidah bukan orang Islam. Sehingga apa yang datang dari mereka, keyakinan mereka, itu keyakinan kufriyah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian mereka pun mengatakan Ali bahkan adalah orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Tetapi kemudian disabotase dengan Abu Bakar dan Umar. Dan Allah pun mengokohkan Abu Bakar dan Umar. Mereka lebih paham keadilan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka lebih paham kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keyakinan mereka yang seburuk-buruknya keyakinan. Seburuk-buruknya keyakinan. Bagaimana mungkin Allah membiarkan siapa yang tidak pantas mengganti Rasulnya setelah wafatnya beliau. Orang yang tidak pantas. Bahkan orang yang diwasiatkan menurut mereka tidak ditempatkan pada posisinya. Maha suci Allah. Allah telah menempatkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkan siapa-siapa yang pantas untuk diposisikan di situ. Karena dia lebih mengerti siapa yang paling maslahat. Siapa yang paling maslahat, siapa yang memang pantas, lebih utama. Tetapi mereka yang buta dan mati kalbunya seperti Rafidah ini, tidak dapat melihat. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum muslimin dari kesesatan Rafidah dan penguasaan Rafidah. Sebagian negeri-negeri kaum muslimin di hari ini dikuasai oleh Rafidah. Sebagian negeri-negeri kaum muslimin hari ini dikuasai Rafidah. Dan mereka dipaksa untuk menerima keyakinannya Rafidah. Di antara keyakinannya seperti yang kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kaum muslimin dari mereka. Dari jeleknya dan dari buruknya mereka. Dengan keyakinan mereka. Allahumma amin. Qala rahimahullah. Wahada mustakun min qawlil yahudi wal nasara fi haqqi rabbil alamin. Innahu arsala malikan zaliman fadda'a an-nubuwwa wa kadzaba 'ala Allah wa makadha zamanan tawila yaqulu 'amarani rabbi bikadha wa nahani an kadha wa yastabihu dima' anbiya'illah wa ahiba'ihi والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم العدل والمعجزات على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام Dan ini, kata beliau rahimahullah, mustaq min qawlil yahudi wan nasara. Ini sebetulnya merupakan noda ataupun bercak dari perkataan Yahudi dan Nasara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka ambil. Yang mereka yakini. Yang mereka jadikan agama. Yang mereka jadikan agama. Bahwa Allah, kata Yahudi dan Nasara, bahwa Allah mengutus raja yang zalim. Siapa yang dia maksudkan raja yang zalim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dan Nasara punya keyakinan demikian. Bahwa Allah mengutus raja yang zalim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadda'an nubuwwah. Yang nabi ini mendaku sebagai nabi, atau yang raja yang zalim ini, maaf. Jadi Allah mengutus raja yang zalim, yaitu Nabi Muhammad. Yang raja ini mengaku sebagai nabi. Karenanya dikatakanlah beliau sebagai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Lihat keyakinannya Yahudi dan Nasara. Artinya Allah sampai mengutus dan mengangkat orang yang tidak pantas. Sementara yang pantas adalah mereka Yahudi dan Nasara. Karena itu mereka tidak bisa menerima kenabian Rasulullah. Mereka tidak mau menerima dan tidak bisa menerima kenabian Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mau menerima kalau nabi menurut mereka, dari Yahudi dan Nasara. Tidak mau menerima yang namanya nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsanya, bangsa Arab, selain bangsa mereka yaitu bangsa Arab. yang merupakan cucu keturunan Ismail. Mereka tidak mau menerima. Mereka bahkan ini adalah orang yang zalim diangkat keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Buruknya keyakinan mereka. Dan mereka pun mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi ini pun mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tinggal dalam waktu yang lama, zamanan tawila, yaitu beliau hidup 63 tahun masa kenabian dan kerasulan, 23 tahun sebelum beliau diwafatkan. Jadi 23 tahun masa kenabian dan kerasulan, usia beliau semuanya 63 tahun. Yaqulu amarani rabbi. Orang yang diutus ini, yang mengaku nabi ini, yang mereka katakan dan mereka maksud adalah Nabi Muhammad, dia menyatakan di hadapan manusia, Allah telah memerintahkanku demikian. Allah telah melarangku demikian. Amarani rabbi bikadza wa nahani an kadza. Wa yastabiha dima. Dan orang ini adalah orang yang membolehkan tumpahnya darah para nabi dan kekasih-kekasih para nabi, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Jadi orang ini yaitu Rasulullah adalah orang yang membolehkan tumpahnya darah para nabi, yaitu Yahudi dan Nasara, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Yahudi dan Nasara. Nasallallahu salama wal afi. Warabbu ta'ala yudhhiruhu wa yu'adiduhu. Bahkan Allah memposisikan Nabi Muhammad ini posisi yang kuat, dikuatkan bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimul adilla wal mu'jizat ala sidqihi. Dan Allah pun mendatangkan segala bentuk dalil dan mukjizat untuk memposisikan dia sebagai orang yang benar. Wa yuqbilu biqulubil khalqi wa ajsadihim. Dan Allah pun menetapkan kalbu hamba-hamba Allah menerima beliau. Demikian jasad mereka menerima beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimu dawlatahu 'ala adh-dhuhur wa ziyadah. Dan beliau pun menegakkan, kata mereka, kekuasaan beliau. Bahkan lebih dari itu. Karena setelah beliau wafat, dipimpin kemudian siapa? Oleh khalifah. Khalifah demi khalifah memerangi Yahudi. Hancur sampai tidak ada lagi yang namanya Persia. Dan tidak ada lagi yang namanya Roma. Dihancurkan. Wa yudhillu ada'ahu akthar min tamani mi'ati amin. Dan nabi ini menghinakan semua yang menjadi musuhnya lebih 800 tahun. Lebih dari 800 tahun. Ya kalau hitung-hitung 6 tahun Hijriah, kita berada di tahun 1000 berapa? 1440 lebih. Iya, 40 lebih. Naam. Kalau di sini dikatakan lebih dari 800 tahun karena zamannya beliau. Bayangkan, apakah Allah Subhanahu wa taala seburuk itu mengangkat seorang yang zalim, mengangkatnya dengan agamanya, menegakkan risalah, mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Apakah Allah sejelek itu? Artinya, seperti itu Allah. Tapi itulah keyakinannya orang Yahudi. Dan sampai hari ini, mereka mengatakan Rasul, Nabi Muhammad bukan Nabi dan bukan Rasul. Mereka bahkan mengatakan ini yang merebut kerajaan orang Yahudi, merebut kerajaan orang Nasara. Apa itu kerajaan? Merebut kedudukan para nabi Yahudi dan nabi Nasara. Dalam keadaan Yahudi telah menginginkan membunuh Isa karena tidak sesuai dengan agamanya. Demikian orang-orang Nasara melecehkan nabi mereka sendiri, yaitu Isa. Lantas mereka mencari permusuhan kepada kaum muslimin dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa jelek makar dan kotornya makar mereka. Kemudian mereka melemparkan tuduhan yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Yahudi dan Nasara. Fawazin, kata beliau. Fawazin baina qaul haula wa qaul ikhwanihim minar rafidah. Tajidul qaulaini sawa. Maka coba wazin. Coba ditimbang. Antara perkataan mereka Yahudi dan Nasara dengan perkataan saudara mereka yaitu Rafidah, kamu akan mendapatkan sama. Semuanya menuduh Allah dengan tuduhan yang jelek. Yang satunya menuduh Allah karena menempatkan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Yang satunya menuduh Allah menempatkan Abu Bakar, Umar, orang yang diposisikan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang jelek bahwa keluarga Rasulullah Ali dan keturunannya tidak mendapatkan posisi, bahkan direbut, bahkan dibunuh, dilenyapkan. Tuduhan jelek mereka bahwa Umarlah yang membunuh Fatimah. Tuduhan jelek mereka. Umar yang membunuh Fatimah. Maha suci Allah. Bagaimana kok nabinya menempatkan khalifah yang membunuh keturunannya? Bagaimana? Keturunannya. Bahwa Umar yang membunuh Fatimah. Luar biasa. Tidak ada yang melakukan pengkhianatan terhadap agama Allah ini kecuali didapatkan dari mereka Rafidah yang mengaku berpegang dengan agama ini, namun sebetulnya agama ini berlepas dari mereka. Berlepas dari mereka. Agama ini tidak ada hubungannya dengan Rafidah. Sehingga Rafidah keyakinannya hampir sama dengan siapa? Yahudi dan Nasara dalam memposisikan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang buruk, zat yang zalim, zat yang tidak adil. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allah adalah zat yang maha adil. Segala apa yang Dia tetapkan di atas keadilannya, di atas hikmahnya, di atas ilmunya, bahkan sebelum alam semesta ini ada, Dia telah menetapkan ketetapan untuk alam semesta ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa la qaddarahu haqqa qadrihi man za'ama annahu la yuhyi al-mauta wa la yab'ath fil qubur liyubayyin li'ibadihi alladhi kanu fihi yakhtalifun wa liya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin. Dan tentunya tidaklah seorang memposisikan, menempatkan Allah sebagaimana posisinya dengan sebenar-benarnya. Siapa yang berkeyakinan ataupun siapa yang mengatakan, mendakwakan bahwa dia Allah tidak dapat menghidupkan yang mati. Dia Allah tidak dapat menghidupkan yang mati. Dia Allah tidak dapat mengutus, membangkitkan kembali, mendatangkan kembali siapa yang ada di dalam kuburan. Liyubayyin li'ibadihi, untuk menjelaskan kepada hamba-hambanya yang mereka dulu perselisihkan. Liya'lam alladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Maka ketahuilah mereka orang-orang kafir, atau untuk memberi keterangan bahwa mereka orang-orang kafir, mereka itu adalah orang-orang yang berdusta dan pendusta. Waliya'lam alladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, menghidupkan yang mati, membangkitkan orang yang telah wafat dari kuburannya di hari kemudian nanti, dan mereka semua akan dijadikan saksi. Mereka akan menjadi saksi antara apa yang mereka perselisihkan. Mereka akan menjadi saksi terhadap dustanya orang-orang kafir. Suatu hal yang mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak mudah bagi Allah? Mudah. Remeh bagi Allah hal tersebut. Jangankan yang sudah mati di hari kemudian nanti, bagaimana Musa apa bagaimana Isa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana Ashabul Kahfi yang statusnya sebetulnya mereka tidur tapi melebihi kematian manusia karena sekian ratus tahun baru mereka dihidupkan kembali, baru mereka dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan posisi hewan mereka yaitu anjing mereka telah menjadi bangkai, tulang belulang. Tentunya itu semua tidak terjadi dengan begitu saja. Dia Allah Maha Kuasa, Maha Mampu melakukan apa saja di luar batas kemampuan hambanya. Karena dia Allah subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa, Maha Menetapkan dan Maha Memutuskan. Tidak ada yang dapat menetapkan dan memutuskan dengan ketetapannya dan keputusannya. Wallahu a'lam bissawab. Hanya sekedar menghidupkan yang mati, membangkitkan manusia nanti di alam kuburnya, kemudian di hari kemudian, itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Bahkan itu adalah ketetapan Allah bahwa kita semua nantinya setelah wafat, datang hari kiamat, dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dibangkitkan untuk mempersaksikan amalan kita. Mempersaksikan amalan kita. Dan tentunya menyelesaikan dan menyudahi urusan-urusan kita. Yang kemudian nantinya akan ditempatkan siapa yang ditempatkan di neraka dan siapa yang ditempatkan di surga. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tentunya dengan keinginan dan hikmah Allah, apa yang ada dari alam semesta ini ketika Allah telah hancur, binasakan, dia ingin wujudkan kembali, itu mudah bagi Allah. Tetapi dari hikmahnya, dia setelah menghancurkan alam semesta ini, tidak akan diwujudkan oleh Allah kecuali kehidupan akhirat, yaitu surga dan neraka. Kalau Allah ingin wujudkan sesuatu yang mudah, kenapa tidak mudah bagi Allah? Mudah. Idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu, cukup cukup Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Dengan penciptaannya, dengan perwujudan terhadap apa yang diinginkan. Mudah. Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengenali Allah, tidak memposisikan Allah sebagaimana kadarnya Allah, dia akan mengatakan Allah tidak mampu menghidupkan yang mati, tidak mampu membangkitkan kembali seorang dari alam kuburnya, sehingga kita ini semua hidup dengan ketetapannya sendiri, mati-mati nanti juga akan kembali lagi dan seterusnya, tidak ada kematian yang menetap selama-lamanya. Dan tidak ada kehidupan surga dengan neraka. Semuanya terwujudkan dengan sendirinya dan mati dengan sendirinya. Kemudian bisa ada lagi dengan sendirinya. Ini keyakinan orang yang tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Wabil jumlah. Fahadha babun wasi' wal maksud anna kulla man ubida ma'allah anna man abida ma'allah ghairahu fa innama abida syaitan. Kata beliau sebagai bentuk kesimpulan bahwa kalau kita menyebutkan satu persatu masalah ini akan menjadi sangat luas sekali, karena ini perkaranya, pemaparannya sangat luas. Fahadha babun wasi'. Tetapi di sana ada ulama yang menjelaskannya dengan seluas-luasnya supaya tidak ada celah untuk kita merendahkan dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud. Jadi sebagai bentuk kesimpulan, ini adalah bab yang sangat luas. Wal maksud anna kulla man 'abida ma Allah ghairahu fa innama 'abida syaitan. Namun sebagai kesimpulan, inti kesimpulan yang ingin kita ambil, tujuan yang kita maksud, bahwa siapa saja yang menyembah bersama Allah tapi menyembah yang lainnya, maka ketahuilah sesembahannya kepada selain Allah itu adalah dia menyembah kepada syaitan. Jadi siapa saja yang menyembah kepada selain Allah, yang dia sembah dari selain Allah ini adalah syaitan. Karena dia menyembah syaitan, tentunya syaitan akan membawanya kepada apa yang menyesatkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud anna kullaman 'abida ma Allah ghairahu fa inna ma 'abida syaitan, qala ta'ala alam a'hada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Tidakkah aku, kata Allah, telah mengambil perjanjian kepada kalian, wahai bani Adam, agar kalian jangan menyembah syaitan. Fama 'abida ahadun ahadan min bani Adam kainan man kana illa waqad waqa'a ibadatuhu li syaitan. Sehingga tidaklah seorang menyembah kepada siapa yang lainnya dari Bani Adam kecuali peribadatannya itu sungguh untuk syaitan. Sungguh untuk syaitan. Fayastamti'u al-'abidu bil ma'bud fi husul ghardihi. Di mana al-'abid yang menyembah kepada siapa yang disembah itu akan memperoleh atau dia akan mencapai tujuannya. Wa yastamti' al-ma'bud bil-'abid fi ta'zimihi lahu wa isyraqihi ma'allah. Dan yang disembah akan mencapai hasil atau mendapatkan hasil, dia diagungkan dan dia disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika ghayatu ridha syaitan, dan ini merupakan puncak keridhaannya syaitan. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi, di hari mereka semuanya dikumpulkan oleh Allah. Maka Allah pun mengatakan, wahai kalian para jin, kalian telah menjadikan banyak manusia menyekutukanku. Karena dari para jin ini, dari para syaitan, kalian telah banyak menjadikan manusia menyekutukanku, membawa mereka agar menyekutukan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai igwa'ihim wa dhalalihim, yaitu engkau sesatkan mereka, engkau palingkan mereka. Wa qala awliya'uhu minal ins, dan nantinya para pemuja syaitan ini, para pemuja syaitan, para wali-wali syaitan ini dari kalangan manusia, mereka mengatakan, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, sebetulnya kami ini saling mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hasil. Yaitu kami yang menyembah dapat hasil, dia yang disembah juga mendapat hasil. Wabalagna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan sekarang sampailah ajal kami dengan apa yang engkau telah tetapkan bagi kami. Mendengarkan hal ini tentunya Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya sebelum mereka dikumpulkan, bahkan sebelum mereka diciptakan. Qala annaru mathwakum khalidina fiha. Kalau seperti ini, memang kalian pantas mendapatkan neraka. Yang menyembah merasa senang, yang disembah juga merasa senang, sama-sama mencari keuntungan, mencari kenikmatan. Maka mathwakum annar. Annar mathwakum. Tempat kalian yang pantas memang neraka. Khalidina fiha. Kalian akan kekal di sana. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang menyembah berhala, yang menyembah syaitan. Karena hakikatnya siapa yang menyembah berhala sama artinya dia menyembah syaitan, dan syaitan pun sama, karena merasa ridha dan mencapai maksud dan tujuannya, dia pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dibiarkan oleh Allah, yang menyembah syaitan, yang melakukan kesyirikan, demikian dengan yang mereka disembah, yaitu berhalanya, syaitannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Karena pengagungan, pemujaan terhadap syaitan, akhirnya kita melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tadi disebutkan satu persatu keterangannya. Tidak menempatkan, memposisikan Allah, karena dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menyembah kepada selain kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada Rob yang seperti ini kami sembah, yang tidak adil, yang apa? Yang zalim, lebih kami mencari Rob yang lain. Mencari Rob yang lain, itulah syaitan yang kalian cari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karenanya, mereka semua diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله. Beliau ini penulis kitab Al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah imam dari ulama Syafi'iyah. Beliau dari imam min a'immati Syafi'iyah. Beliau adalah imam yang masyhur. Tapi tentunya akidahnya berakidah ahli sunnah. Ini menunjukkan ulama Syafi'iyah, mereka adalah berakidah ahli sunnah, illa kecuali yang tidak mau berpegang dengan akidah ahli sunnah. Yaitu mereka pemuja kubur, yaitu mereka pemuja para na'am wali-wali Allah menurut mereka, yang menjadikan wali-wali Allah menurut mereka adalah suatu yang diilahkan dari selain Allah, dipuja, diagungkan dari selain Allah, dan yang lainnya, kecuali mereka ini. Adapun ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i secara khusus, Al-Muzani, dua tokoh ini adalah dua tokoh yang besar, dan beberapa para ulama, Muzani mengambil ilmu na'am dari Syafi'i. Yang lain para ulama, termasuk beliau, berpegang dengan akidah yang benar, yang kokoh, yang lurus. Tetapi tidak dipungkiri, di sana banyak yang menyimpang. Banyak yang menyimpang. Tidak hanya ulama Syafi'i, ulama Hanabila, ulama Malikiyah, ulama siapa lagi? Ulama yang dikatakan ulama ini pengikut tokoh-tokoh mazhab yang dijadikan panutan oleh sebagian mereka, Hanafi, tidak terlepas daripada penyimpangan akidah. Tidak terlepas dari penyimpangan akidah. Maka mereka tidak dijadikan panutan dalam penyimpangan akidah ini. Tidak dijadikan panutan. Yang dijadikan panutan mereka adalah orang yang lurus. Berkata Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hibban adalah tokoh muhaddis, pemilik kitab Sahih, Sahih Ibnu Hibban. Beliau, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan yang lainnya, beliau mengatakan sepantasnya orang yang mengaku bermadhab ini, bermadhab itu, sepantasnya yang paling dahulu dia kedepankan mengikut ini dan mengikut itu adalah akidahnya, bukan fikhinya. Akidahnya. Karena pengikutan terhadap pendapat itu akidah, bukan fikih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian, apa yang boleh terangkan luar biasa. Kitab ini, kitab yang bagus. Na'am Tajridut Tauhid Al-Mufid. Tentang Tauhid Ibadah. Sebelumnya Tauhid Rububiyah. Dan beliau juga menerangkan beberapa Tauhid Asma' wa Sifat. Kitab ini kitab yang sebagaimana judulnya, Tajrid Tauhid Al-Mufid, yaitu membersihkan akidah dari akidah yang menyimpang, membersihkan tauhid dari tauhid yang menyimpang, kepada apa yang memberikan faedah kepada seseorang di kehidupannya di dunia dan di akhirat. Lihat keterangan beliau subhanallah, betapa beliau menjelaskan Wallahu ta'ala alam bisawab. Di sana ada imam yang besar, yang jarang disebutkan, tapi dia imam yang besar. Al-Jurjani rahimahullahu ta'ala, yang telah kita ambil, kita terangkan, dan telah kita kaji kitabnya. Kitabnya berjudul I'tiqad A'immati Ahli Al-Hadith. Alhamdulillah kita sudah baca. Lihat bagaimana keterangan beliau tentang akidah, tentang apa yang pantas untuk kita yakini. Ini juga Imam Syafi'i. Ini juga adalah orang yang mengikuti mazhabnya Syafi'i. Wallahu a'lam bisawab. Kita kembali kepada keterangan. Maka kata beliau, فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله. Inilah atau ini merupakan isyarat yang sangat sederhana terhadap rahasia kenapa kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Wa annahu la yaghfiru bi ghairi taubah minhu. Dan Allah tidak pernah ridha dengan kesyirikan kecuali dengan tobat hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan tersebut. Wa annahu mujibun lil khulud fil adzabil azim. Dan siapa yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal abadi. Menyebabkan syirik, kesyirikannya ini akan menyebabkan dia kekal abadi di dalam azab yang sangat dahsyat, azab yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Tentunya dengan ini, beliau mau menyampaikan kepada kita, bahwa jangan memandang remeh yang namanya kesyirikan. Jangan meremehkan, melecehkan yang namanya kesyirikan. Kan ada orang kalau sedikit disebut syirik, dia alergi. Syirik lagi. Padahal kesyirikan ini bukan masalah biasa. Kesyirikan ini bukan masalah biasa. Rasulullah diutus karena ingin menuntaskan kesyirikan di muka bumi. Rasulullah diutus. Inti risalah beliau menuntaskan kesyirikan di permukaan bumi dan menetapkan hanya Allah yang disembah. Ketika kita bilang ini syirik, alergi dia langsung. Syirik lagi, semua syirik. Apa-apa syirik. Lah, syirik itu berbahaya. Bukan suatu hal yang remeh. Bukan suatu hal yang remeh. Coba tadi lihat keterangannya beliau. Apa kata beliau? Innahu la yakfiru bi ghairi taubah. Wa innahu mujibun lil khulud fil adabil azim. Syirik itu, kalau kita tidak melepaskan dan mengentaskan diri kita dari syirik, akan menyebabkan celaka, kekal abadi di dalam neraka. Kalau kita tidak tobat, na'udzubillah. Sehingga, kenapa kita harus sering menyebutkan kesyirikan? Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab sudah masuk adhan, sebentar kita lanjutkan dikit. Di dalam kitabnya Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, kata beliau, di poin, kalau saya tidak salah, poin yang ketiga, kalau hanya sekedar kita diajak ayo menyembah Allah, ini belum menyelesaikan masalah. Karena itu beliau diutus oleh Allah dalam sirah itu, yang beliau pertama kali ingatkan manusia dengan apa? Dengan kesyirikan. Setelah mengingatkan dengan kesyirikan, baru diajak kepada diajak kepada tauhid. Diajak kepada tauhid. Sehingga menyeru apa memperingatkan manusia dari kesyirikan suatu perkara yang penting, dan itu adalah dakwah beliau. Musyrikin pun menjadi murka, menjadi tidak bisa menerima Rasulullah ketika diingatkan dengan kesyirikannya. Ketika diajak untuk menyembah kepada Allah, masih biasa-biasa saja. Tapi ketika disinggung tentang kesyirikan, mereka murka, mereka mengangkat senjata, mereka menyiapkan pasukan perang untuk membunuh dan menghabiskan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesyirikan ini bukan masalah biasa. Masalah yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita sebutkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan saya mohon maaf, mungkin pada duhur kita hari ini tidak talim dulu, karena ada beberapa keperluan yang berkaitan dengan ma'had kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.